berdua. Berarti cinta kita direstui ayah bunda. Sang-angsa riang gembira melihat kita bercinta. Semoga kita berdua membilang, oh sampai tua. Berdua, membina, oh sampai tua.